hanya boleh pakai nama Allah, tak boleh bersumpah atas nama cinta. Bersumpah itu hanya atas nama Allah. Di pengadilan diminta oleh hakim, benarkah saudara melihat peristiwa ini? Benar. Berani bersumpah? Iya. Coba bersumpah. Wallahi billah, wallahi demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, ini aku, la astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepada Allah, bil yaumi, sehari semalam, akthara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah sehari semalam lebih dari 70 kali. Bagaimana cara beristighfar? Astagfirullah. Bagaimana cara bertaubat? Wa atubu ilaih. Maka dalam satu ucapan itu sudah terkandung istighfar dan taubat. Astagfirullah. Bagaimana kalau ada orang diundang Ini Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim, ini Sunan Abi Daud, ini Sunan Nasa'i, ini Sunan Tirmidzi, ini Sunan Ibnu Majah. Datang imam. Mau kita bikin tulisnya? Imam Nawawi. Ini dalil boleh kita tak menyebutkan sanadnya. Maka tadi saya katakan, saya menyebutkan kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi dengan sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengganjal di hati perasaan, tulis di kertas, nanti kita jawab dalam tanya jawab. Hadis yang ke-14 dari Al-Arar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, Allah meridhai. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiru, minta ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum, karena sesungguhnya aku bertobat satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana yang betul nih Pak Ustaz? Yang ini tadi katanya 70, yang ini katanya 100. Dua-duanya betul. Karena dia bukan mengatakan aku beristighfar 70 tak lebih. Lebih dari 70. Apakah 100 itu lebih dari 70? Bisa satu hari 70, bisa satu hari 100. Kita kalau tidak beristighfar di luar sholat yang biasa setelah sholat, berarti cuma 15 kali habis subuh. Now dua-duanya kita amalkan. Siapa yang mengamalkan 70 tak dapat 100, siapa yang mengamalkan 100 pasti dapat 70. Kalau begitu amalkan, mantap. Ada juga bingung saya bawa, tapi sekarang ini produktif ini 70-100, terus 20 saya amalkan. Ambil satu yang paling banyak 100. Wa'an hadis 15, Wa'an Abi Hamzata, dari Abu Hamzah, namanya Anas bin Malik Al-Ansari, orang Ansar, orang yang datang dari Makkah ke Madinah, muhajirin, orang di Madinah yang menolong Nabi Ansar, khadimi Rasulillah, khadim pelayan, pembantu, khidmat perbuatannya. Saya ini berkhidmat kepada Ustaz Soal. Berkhidmat. Kalau orang Arab, ada yang bisa saya bantu? Ayo khidmat. Kalau kita berjumpa dengan Habib, dengan Syekh Datin, pas jumpa, Syekh, ayo khidmat. Ayo khidmat ke luar sekampungnya. What can I do for you? Ayo khidmat. Orang yang berkhidmat itu namanya khadim. Perbuatannya khidmat, melayani. Saya kalau datang ke satu kota, datanglah sekelompok anak muda berkhidmat. Saya berkhidmat sebagai trainer. Tapi datang polisi, kami membantu. Kami komunitas pemuda Pancasila mengawal Ustaz. Kami komunitas Jawara Betawi mengawal. Kami komunitas Baikar Subuhan mengawal. Ini berkhidmat. Ada pula orang yang punya kelapangan rezeki, saya menyediakan mobil. Platnya sudah kami buat. BA1 UAS. Selama Ustaz di sini. Nanti Ustaz balik kami robot lagi. Ini mereka ini orang-orang yang berkhidmat. Lillah ta'ala. Anas bin Malik ini berkhidmat benar. Berapa lama? 10 tahun. Sejak Nabi pindah ke Madinah sampai Nabi meninggal, maka disebut dia dengan khadim pelayan Rasulullah. Radhiyallahu anhu, Allah meridhai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Kita naik onta. Naik kuda. Sampai di tengah gurun pasir, tiba-tiba kita jatuh, kuda itu lari. Bukan ada angkat panah di situ. Sampai di gurun pasir, tak ada orang, tak ada minum, tak ada buah kayu. Lari kuda itu lepas. Tak lama sesudah itu, datang kuda itu. Kira-kira hati kita senang kan? Allah lebih senang lagi menengok orang bertobat daripada perasaan orang menengok kuda lepas lari. Antum bisa tak merasakan perasaan orangnya? Tak bisa. Kenapa? Karena antum tak pernah naik kuda. Tak pernah. Tapi itu fotonya. Kita hanya bisa merasakan perasaan kalau kita mengalami kondisi yang sama. Kalau tidak, kita hanya mendengar ceritanya saja. Saya dulu ketika mau bayar uang SPP, kata mahasiswa cerita, besok penutupan belum bayar UIN, hari ini masih tak ada duit. Di tengah malam itu saya berdoa, besok suruh jumpa bapak-bapak di masjid, tiba-tiba bertanya, dikabulkannya doa. Rasanya, kata si bapak bercerita sama anaknya, bagi anaknya itu bukan sesuatu yang enggak amazing banget kali. Kenapa? Karena anaknya tidak mau bayar SPP, ada duitnya. Bukan sesuatu yang membahagiakan, karena dia tidak pernah mengalami. Naik unta, naik kuda, sampai di gurun pasir, tiba-tiba melompat kuda jatuh, lari dia ke mana? Putus harapan. Tiba-tiba sudah dalam keadaan lelah, tapi datang dia. Allah lebih senang. ada seorang naik unta, naik kuda di gurun pasir tak bertepi. Fanfalatat minhu, tiba-tiba ontanya itu, kudanya itu melompat, jatuh dia. Wa alaiha ta'amuhu, di atas kuda binatang tundangannya, di atas untanya itu ada ta'am, makanan. Wa syarab, ada minuman. Melompat binatang tunggangannya tadi, dia jatuh pergi, makanan dibawa, minuman dibawa. Jadi Pak Ustadz, kalau makan minum dibawanya tak apa-apa, handphone dibawanya pun juga. Fa aisa minha, ais, ais artinya putus asa. Siapa nama kau? Ais, putus asa. Aisyah, ya betul, bukan Ais, Ais putus asa. Aisyah, perempuan yang putus asa. Siapa nama kamu? Aisyah. Fa'ata syajaratan, lalu ditengoknya ada sebatang pokok kayu. Fattaja'a minha, dia pun lemas, berbaring di pokok kayu. Makanan tak ada, minuman tak ada, mau berjalan jauh, panas, terik, putus asa. Fi zilliha, benaung di bawah pokok kayu. Waqad aisa, dia sudah putus asa, min rahilati, tak balik lagi dari binatang tunggangan tadi, tak mungkin balik lagi. Entah kemana sudah. Kalau bahasa kampungnya, kijang lopeh ke imbo, imbo panjang pula. Fabaina magua kadalik, ketika dia sedang bersandar lemas di bawah pokok kayu tadi, idhuwa biha qa'imatun indahu, di bawah pokok kayu terlayang-layang udah. Tiba-tiba menoleh dia ke kanan, ditengoknya ada binatang tunggangnya tadi balik. Fa'akhadha bi khitamiha, ditariknya tali, tali binatang tunggangannya tadi. Summa qala min syiddatil farahi, saking senangnya dia, apa kata dia? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Engkau hambaku dan akulah Tuhanmu. Rupanya orang kalau sudah saking senangnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu sudah tak jelas lagi. Jadi kalau antum tengok nanti kawan antum ngomong, cakapnya udah, itu berarti dua kemungkinan, terlalu senang atau utang keliling pinggang. Laki-laki kalau sudah terlalu senang, cakapnya sudah tak betul lagi. Adinda, ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kira-kira cakap itu betul atau tak betul? Mana pula betul? 40 tahun aja sakit pinggang, 1000 tahun pula lagi. Tapi kata-katanya itu tidak dipahami secara letterlik. Jadi ya bang, datang ke rumah aku nanti, aku senang kali bisa kau sambut datang. Insyaallah nanti aku datang. Berapa lama lagi? Ya sebatang rokok lah. Kata sebatang rokok itu betul atau tak betul? Rokok apa? Kalau cerutu. Saking senangnya dia kata, Allahumma anta abdi wa ana abduk wa ana rabbuk. Engkau hambaku dan aku Tuhan. Akhta'a, akhta'a, salah bercakap. Min syiddatil farahi, saking bahagia, saking senang. Senang kau dapat tunggangan dengan makanan minuman, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu. Kenapa mesti bercerita panjang lebar sampai 7 baris? Untuk menjelaskan makna senang. Kata senang itu kan kata yang abstrak. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak, cukup. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak. Tapi Allah tidak ingin kita hanya cukup tahu banyak. Maka diceritakannya, banyaknya macam mana? Kama sali habbah, sebiji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 cabang ada 100. Sebiji ditanam dalam tanah, tumbuh 7 cabang, dalam 1 cabang ada 100. Beda tak penjelasan yang tadi banyak dengan setelah dijelaskan dengan perumpamaan? Perumpamaan itu mendekatkan makna kata. Kecewa. Seorang anak muda yang sudah dijanjikan akan menikah dengan anak gadis, tiba-tiba anak gadis itu tamat kuliah, diambil orang lain. Apa kata yang paling tepat? kecewa. Kecewa mesti dijelaskan. Bagaimana cara menjelaskan kecewa? Macam-macam cara orang menjelaskan kecewa. Cemana kecewanya kau? Ternyata Pak Ustadz bertepuk sebelah tangan. Kata bertepuk sebelah tangan itu mengungkapkan makna kecewa. Tak berbunyi. Cemana kecewanya kau? Tak berbekas rupanya selama ini Pak Ustadz. Macam mana tak berbekasnya? Macam air tumpah di daun keladi. Susah sekarang, karena anak-anak pun tak tahu keladi lagi. Keladi itu apa? Talas. Talas, daun talas itu kena air hujan, lewat macam. Tak ada berbekas. Jadi kau anggap apa aku selama ini? Kucing kurap. Pemilihan kata kucing kurap itu pun ada makna. Sudahlah kucing kurap, bukan kucing anggora. Nah, jadi setiap penjelasan-penjelasan dalam ayat, dalam hadis itu, yang ingin dia sentuh itu sebenarnya adalah hati. Kalau sudah hati orang tersentuh, maka mudah dia untuk menerima hidayah. Jadi jangan heran antum kalau membaca ayat. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu bukan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum singkat. Siapa yang melaksanakan ibadah dapat pahala. Pahalanya banyak, cukup. Tapi dia ingin menjelaskan, maka ada sastranya. Bahasa Al-Quran itu sastra, yang kadar sastranya lebih tinggi daripada sastra orang Arab jahiliyah yang saat itu suka sekali bersyair-syair. Maka mereka ketika mendengar ayat Quran itu mengatakan, mahada, apa ini? Sihir ini. Terpukau dia mendengar kata-kata ini. Nomor 16 dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, selalu dipanggil digelar dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini pernah jadi gubernur. Semua orang berkirim surat pakai tanggal, pakai bulan. Orang Islam tak ada tanggal, tak ada bulan. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, malulah kita tak ada tanggalnya. Dialah yang meminta tanggal bulan kepada Umar bin Khattab. Waktu itu Amirul Mukmininnya Umar. Umar mengumpulkan sahabat, jadilah tahun baru Hijrah. Ini orang Abu Musa Al-Ash'ari. Anin Nabi, dia meriwayatkan dari Nabi SAW. Qala, dia bersabda, innallaha ta'ala yabusutu yadahu billail. Allah membukakan tangannya di waktu malam. Liyatuba musi'an nahar, menerima taubat orang yang buat dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dia bukakan tangannya di waktu siang. Liyatuba musi'ul lail, untuk mengampuni orang yang buat dosa tadi malam, dibukakannya siang. Yang buat dosa di waktu siang, dibukakannya waktu malam. Kalau begini cara menjelaskan hadis ini, kita menjadi orang mujassimah, menfisikkan Tuhan. Allah membuka tangannya di waktu malam. Ini makna ungkapan. Saya menerima kamu bertamu ke rumah saya dengan tangan terbuka. Pas datang ke rumahnya, tegak dia di depan pintu, selamat datang, selamat datang. Tapi katanya Bapak dengan tangan terbuka. Boleh saya datang ke rumah Bapak? Kamu datang ke rumah saya, pintu rumah saya terbuka 24 hours, 24 jam. Datang kita jam 10, kompleknya berkunci, gerbangnya berkunci, rumahnya berkunci, jendelanya berkunci. Maka ini tidak bisa dipahami secara lahiriah, tidak bisa dipahami secara letterlik. Karena kalau dipahami, Allah membukakan tangannya, Allah bertangan. Terbayang, Allah bertangan. Maka kalau ketemu dengan hadis-hadis mutasyabihat, mesti ditakwil. Begitu dalam akidah Asy'ari. Maka maksudnya apa? Allah membukakan pintu taubat di waktu malam bagi pelaku dosa siang. Allah membuka pintu taubat siang ini bagi yang sakau malam tadi, bagi yang mabuk malam tadi, bagi yang dugem malam tadi. Dugem, duduk sambil gemetar. Bagi yang berzina malam tadi, dibukakan pintu taubat siang ini. Artinya jangan bertobat menunggu malam, menunggu mati. Kau kenapa belum bertobat? Taubat itu enaknya malam, Pak Ustaz. Nantilah malam. Iya, kalau sampai nanti malam. Kalau asar nanti malaikat maut datang. Rupanya malaikat maut dari simpang Panam. Yakin kali dia malaikat maut masih di perbatasan Sumbar. Bersegera bertaubat untuk minta ampun dosa pagi ini atas dosa tadi malam. Berdosa siang, bersegera bertaubat. Makanya ada zikir pagi petang. Zikir pagi dibaca habis subuh. Zikir petang dibaca habis maghrib. Supaya apa? Dosa yang siang diminta ampunkan maghrib, dosa yang malam diminta ampunkan subuh. Sampai kapan pintu taubat ini dibuka? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari maghrib, dari barat. Maroko itu disebut maghrib karena dia berada di tempat tenggelamnya matahari. Ghurub, ghurub artinya tenggelam. Syuruk, terbit. Ghurub, tenggelam. Maghrib, tenggelam matahari. Matahari, bumi. Bumi mengelilingi matahari. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la laylu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Matahari tak mungkin berjumpa bulan, bulan tak mungkin menjumpai matahari. Begitulah agaknya hubungan kita, Dek. Karena ayahnya tak setuju tadi. Ingat terus surat Yasin. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la laylu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Matahari tak mungkin menjumpa bulan, siang tak mungkin mendahului malam. Kita jalan masing-masing ajalah. Tafsir sesat. Sampai masanya aturan yang dibuat Allah ini keluar dari garis edarnya. Yang selama ini matahari terbit dari timur, tiba-tiba dari barat, artinya apa? Kacau balau. Itulah yang disebut dengan wa idzal kawakibun tatharat, planet-planet berguguran. Sebelumnya aturannya yaitu matahari di tengah, bulan, bumi, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars berputar. Tiba-tiba putaran itu hancur kacau balau karena kehendak Allah SWT. Jadi kalau ada orang mengatakan, enggak mungkin matahari terbit dari barat. Secara andai ada orang tak bertuhan, dia tak percaya sama Tuhan, bahwa matahari terbit dari barat itu memungkinkan secara ilmu astronomi. Karena kalau putarannya itu dibalik, maka terbitlah matahari dari barat. Kiamat, habis. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Muslim. Kalau mau beli buku, beli buku. Rasul bersabda, tak ada jelas riwayat siapa, jangan beli buku. Berarti hadisnya tak bisa dipertanggungjawabkan. Maka yakinkan di ujungnya ada garis HR Bukhari, HR Muslim, HR Abu Daud, HR Nasa'i, HR Tirmidzi, HR Ibnu Majah, HR Malik, HR Ahmad bin Hanbal, HR Daud Toyalisi, HR Abdul Razak, dan seterusnya. Kiri hadis palsu, tak ada disebut riwayat siapa. Rasul bersabda. Siapa yang meriwayatkan? Jumpa saya tadi malam. Kau siapa? Jumpa Nabi enak aja. Jumpa Kapolsek aja, Pak, ya. Jumpa Nabi pula. Tapi buku sekarang kan dibalut plastik, Pak Ustaz. Itulah namanya beli kucing dalam plastik. Hadis 17 dari Abu Hurairah. Kenapa banyak kali Abu Hurairah? Dia yang paling banyak berikan hadis, 5000 lebih. Kenapa dia yang paling banyak? Dia tinggalnya di emperan masjid. Masjid Nabawi ada di belakang tuh. Maka disebut dengan Ahlus Suffah. Tinggal dia situ. Tunggunya Nabi keluar rumah. Selampaknya Nabi keluar, dekat dia. Pergi Nabi ikut dia. 3 tahun dia jalan sama Nabi. Kemana aja Nabi pergi. maka dia paling banyak hadis di kepala, kalah sahabat yang lain. Setelah Nabi meninggal, diriwayatkannya hadis itu. Itulah maka banyak riwayat dia. Jadi bukan lama kenalnya, tapi lama bersamanya. Kalau sekedar lama kenal, lamalah Abu Bakar Siddiq lagi. Sebelum masuk Islam udah kenal, masuk Islam 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Makkah, di Madinah. Kalau cerita Islam 23 tahun sebelum Islam pun dah berkawan. Tapi kenapa riwayatnya tak banyak? Abu Bakar sibuk dengan urusan, dia punya istri, dia punya anak, dia ngurus politik. Abu Hurairah enggak. 3 tahun aja dia berkawan dengan Nabi. Jadi kalau begitu, yang perlu itu kuantitas atau kualitas? Kualitas. Singkat pertemuan kita, tapi berkualitas. Daripada lama, tapi hampa. Tak ada sempat mengambil apa. Dari Abu Hurairah, hadis ke-17. Nabi bersabda, Man taba qabla antatlu asyamsu min maghribiha. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaih. Allah menerima taubat. Saya Pak Ustaz mungkin tak diterima Allah lagi taubat saya ini Pak Ustaz. Kenapa? Umur saya udah 40 Pak Ustaz. Ada orang pernah ngomong gitu. Kata dia kalau udah umur udah 40 tak diterima Allah taubat. Benarkah pernyataan ini? Taubat diterima selama matahari belum terbit dari barat. Besok pagi kalau antum tengok arah ke barat tiba-tiba terang, tak usah bertobat lagi. Jadi ketika bangun pagi, salat subuh, amati matahari. Di mana matahari terbit? Alhamdulillah terbitnya masih di sana, terang benderang. Jam 6 terbit matahari. Alhamdulillah. Tapi kalau tiba-tiba nampak matahari terbit sana, tak ada gunanya lagi istighfar. Astaghfirullah. Tak usah, selesai. Dah, siap-siap aja lah. Riwayat Muslim. Hadis 18 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Siapa namanya? Abdullah. Siapa nama anaknya? Abdurrahman. Siapa nama ayahnya? Umar bin Khattab. Siapa nama panggilannya? Abu Abdurrahman. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Gitu nama orang. Nama kita pendek. Siapa namanya? Ucok. Siapa namanya? Buyung. Siapa namanya? Uas. Kita suka menyingkat-nyingkat. Nama panjang pun disingkat. Abdullah. Siapa namanya? Dolah. Sulaiman. Siapa namanya? Leiman. Nama itu panjang. Abu Abdurrahman. Orang di Arab tuh nyingkat-nyingkat juga Pak Ustaz. Di Maroko, kalau kita jumpa sama orang pertama kali kenal, belum tahu namanya, dia panggil kita Simo. Simo. Baru kenal, baru nampak. Simo. Simo itu artinya Sidi Muhammad. Simo. Sidi itu Sidi. Sidi itu Sayyidi, Tuan Muhammad. Jadi semua orang yang belum dikenal dipanggil Muhammad. Orang Arab kalau manggil orang, tak tahu dia namanya. Muhammad. Muhammad Ta'ala. Kalau kita kalau tak kenal, siapa kita panggil? Ujang. Yang segala macam yang jang lapuk. Hadis yang ke-18 anin Nabi SAW, dari Nabi, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba, ma lam yugharghir, sebelum sebelum ghar-ghar. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi. Waqala, kata Imam Tirmidzi, hadithun hasan. Yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu'. Maudhu' bukan hadis. Hadis palsu. Jadi sebenarnya tiga saja. Sahih, hasan, dhaif. Hadis ini hadis hasan. Hasan dengan sahih tak ada ikhtilaf. Allah menerima taubat sebelum ghar-ghar. Kalau sudah nafas di tenggorokan, astagfirullah. Itulah mengapa taubat Fir'aun tak diterima. Falamma adrakahul gharaq. Ketika air laut merah itu sudah masuk ke tenggorokannya, apa kata dia? Amantu. Aku beriman. Game is over. Sudah selesai. The end. Habis. To be continued. Where? Go to hell. Berlanjut kemana? Neraka jahanam. Tanda alam semesta taubat ditutup, terbit matahari dari barat. Tanda pada diri pribadi taubat tertutup, war-war. Kalau sudah war-warah, tapi kita tetap husnuzan, kita bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kalau ada nanti orang mau sakratul maut, war-warah. Siapa di antara antum ni yang pernah menengok orang sakratul maut? Angkat tangan. Yang belum, cari-cari orang mau mati. Itu sangat berkesan daripada antum hadir ceramah 100 kali. Masuk ke kepala antum. Yang belum pernah mencium orang mati, angkat tangan. Pernah semua? Tengok orang mati, buka penutup wajah. Ada orang sakit, datang. Nazak, dah mau sakratul maut, bisikkan ke telinganya, sebelah kanan. La ilaha. Kita tidak sedang menengok orang lain, begitulah aku nanti. Makanya kita berdoa, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan. Taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Sebelum, sedang, akan datang. Before, after, and future. Itulah kita. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Yang lalu sudah lewat, yang akan datang belum jelas, nikmati yang sekarang. Banyak orang gara-gara memikirkan yang lalu sampai lupa menikmati yang sekarang. Banyak orang sakingkan sibuknya memikirkan yang akan datang sampai lupa menikmati yang sekarang. Akhirnya yang sekarang lewat, yang akan datang tak jelas. Jadi hidup ini mesti dinikmati, per episode-episode yang nikmati. Saya sedang menikmati bersama dengan antum. Karena boleh jadi tak ada jaminan Rabu depan kita masih jumpa lagi. Jangan sampai setelah mati baru menyesal. Kok adalah kemarin pengajian itu? Saya masih ada, kalian belum tentu ada. Mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hadis 19. Hadis 19 ini panjangnya satu lembar. Kok dibaca sekarang jam 8 baru selesai. Jadi hadis yang ke-19 kita lanjutkan di masjid. Hah? Muwahhidul ummah, yang menyatukan umat. Kalau kantum menengok umat ini terpecah belah oleh ormas aliran, itu bersatunya hanya di masjid Muwahhidul Ummah. Nantikan Rabu depan, jangan kemana-mana. Makna kalimat jangan kemana-mana itu kalau dipahami secara literlik, tak ee kalian. Kau kenapa tak bergerak? Kata Ustaz, jangan kemana-mana. Padahal maksudnya datang nanti Rabu depan. Kan gitu kan? Siap antum sampai menghatamkan kitab? Dari bunyinya macam tak siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riak saat ibadah? Padahal saya... Bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riya, padahal saya tidak orang riya. Riya itu menunjukkan amal. Kalau sum'ah memperdengarkan amal. Alhamdulillah tadi malam dapat 20 rakaat. Itu riya apa sum'ah? Sum'ah memperdengarkan. Masuk ke masjid, kebetulan banyak orang salat tahiyatul masjid. Allahu akbar. Ayat rakaat pertama Yasin. Itu apa namanya? Riya. Riya mempertontonkan. Kalau di kamar sendirian kulhu. Beda antara depan orang sama di belakang orang, itu namanya riya. Ada anak muda dari rumah ke masjid. Kau mau kemana? Aku mau sholat ke masjid. Yang satu lagi ditanya, kau tak ke masjid? Aku takut riya. Jadi yang betul mana? Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kau tak ke masjid? Pengajian sama ustaz? Aku takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Dono kasino indro. Jadi yang betul itu mana? Selama sesuai dengan sunnah, laksanakan. Apakah sholat dari rumah ke masjid sunnah? Laksanakan. Apakah pakai jubah sunnah? Laksanakan. Apakah pakai sorban sunnah? Laksanakan. Bahwa ada bisikan-bisikan di dalam, pukul bisikan itu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lawan bisikan dalam itu dengan istighfar. Istighfar di mulut, istighfar dalam. Sunnahlah yang menghilangkan itu. Maka kata Nabi SAW, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan kathira, dia banyak melihat ikhtilaf. Bagaimana? Berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disebut dengan ahlu kau kenapa ke masjid? Kau riya, karena ke masjid itu sunnah, maka aku ke masjid. Ya, tapi nanti hati kau berkata-kata, bisikan di hatiku ku hilangkan dengan sunnah. Dengan apa? Zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Antum naik motor, jauh datang. Astagfirullahaladzim. Makin kencang, makin kencang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 8 istighfar dalam perjalanan. Jadi jangan sampai kita mendengar cakap orang. Kata orang, kau ke masjid rajin kali, ikut pengajian rajin kali, lalu berhenti. Setan menang. Setan sampai sekarang belum pensiun. Saya datang ke pengajian majelis ilmu, sholat di masjid karena ngefan sama ustaz. Bagaimana niat hati saya? Tolong diperbaiki seperti apa caranya. Kalau antum ngefans ke saya karena saya ganteng, rusak niat antum. Kalau antum ngefans ke saya karena saya kaya, rusak niat antum. Antum suka ke saya karena saya mengajarkan hadis Nabi SAW. Karena yang saya sampaikan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai karena Allah. Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Watafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Karena sholat subuh disuruh Allah. Membaca hadis disuruh Allah. Majlis ilmu disuruh Allah. Dan kita berpisah karena Allah. Kita berpisah saat saya mati. Berpisahnya karena Allah. Bukan berpisah karena bisnis. Bukan berpisah karena dunia. Maka insya Allah hubungan kita itu, itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau kita kagum ke orang karena jabatannya, karena kayanya, karena dunianya, maka rusak hubungan kita. Karena jabatan akan hilang. Senang kita sama dia karena dia jadi bupati. Habis dua periode dia ditangkap KPK. Rusak hubungan kita. Senang kita sama dia karena dia kaya. Begitu dia jatuh miskin, kita jadi benci. Tapi kalau kita senang sama dia karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaiha nahya, dengan itu hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan mati menghadap Allah. Jelas? Tapi kenapa hati kita tak sama dengan guru-guru kita itu? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Berapa banyak tuan-tuan syekh di Pekanbaru tak sama hati kita dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, fikihnya. Beliau ahli usul fikih. dengan Ustaz Saidul Amin, Tahzibul Akhlak. Beliau kajiannya khusus masalah-masalah hati. Jadi tak sama. Tapi bukan berarti kita kotak-kotakkan mereka. Semua ini guru-guru kita. Semuanya hadir kita dalam kajian mereka. Tak bisa kita ikut datang, kita tonton, kita amalkan. Wanita baru selesai kurat, keluar darah beberapa hari. Apakah wajib tetap sholat atau tidak, sedangkan dia tidak dalam keadaan haid? Penting bagi perempuan dan penting bagi laki-laki, karena laki-laki itu punya istri perempuan, kecuali bini kalian laki-laki. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Kuret ini apakah mesti setelah melahirkan? Bu, saya tak tahu kuret nih, maka saya tanya, apakah dia mesti setelah melahirkan? Kalau umur janin itu lebih 80 hari, 80 hari dalam kandungan, cara menghitungnya kabrab, bagaimana cara menghitungnya? Cana, tanya SPOG, spesialis objin, bukan spesialis jin. SPOG itu spesialis objin, spesialis kandungan. Kata spesialis objin, setelah dihitung dari hari haid terakhir, ini janin di dalam ini umurnya kata dia 80 hari. Gugur, na'uzubillah. Kalau umur janinnya lebih dari 80 hari, atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Paham? Kalau umur janin di dalam itu lebih 80 hari, atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Hukum nifas itu berapa lama? 40 hari. Kalau setelah 40 hari dia tetap mengalir juga, maka ditambah 20 hari lagi dalam mazhab Syafi'i, maka hukum nifas berlaku 60 hari. Selama 60 hari tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh berhubungan intim, tak boleh masuk masjid, tak boleh itikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Kalau lewat dari 60 hari tetap darah itu mengalir, maka nama darahnya darah istihadah. Bagaimana tentang hukum istihadah? Tulis Somat Maroko istihadah. SOMADMOROCCO spasi istihadah. Enter. Wanita istihadah bolehkah puasa? Sudah ditulis Abdul Somad 25 Agustus 2010. Sekarang 2020, 12 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang istihadah. Apa katanya? La yajibu alaihal ghuslu li syai'in minas salah, maka dia tidak wajib mandi kalau mau sholat. Darahnya mengalir, dia berwuduknya setelah masuk waktu. Azan zuhur 12.30, maka dia boleh berwuduk setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dia ke kamar mandi, dibersihkannya badannya, maaf cakap beribu maaf. Setelah itu dia pakai pembalut, lalu dia berwuduk, lalu dia pun sholat. Menetes saat sholat itu dimaafkan, maafkan. Tak boleh dia wuduk jam 12, belum azan dah berwuduk, tak boleh. Mesti wuduknya setelah kalau berdarah istihadah. Yajibu alaihal wuduk likulli sholat. Habis sholat zuhur, nanti asar dia macam itu lagi, wuduk lagi. La tatawadda qabla dukhuli waqti shalah. Tak boleh dia berwuduk sebelum azan. Yajuzu li zaujiha an yata'aha. Suaminya boleh berhubungan dengannya, walaupun dia dalam keadaan istihadah. Jadi tak perlu dia buka cabang. Nampaknya dek, karena airport ini banjir tak bisa mendarat, paksa abang franchise tak bisa. laha hukmut tahirat, dia sama macam perempuan suci. Tusalli, dia boleh salat. Bukan boleh salat, wajib salat. Wa tasum, wajib puasa. Wa ta'takif, boleh iktikaf. Wa taqra'ul Quran, boleh baca Quran. Wa tamussul mushaf, boleh megang mushaf. Wa tahmiluhu, boleh bawa mushaf. Wa taf'alu kullal ibadat, dan dia boleh melakukan semua ibadah. Oh, panjang sekali komen-komen dari jamaah. Banyak. Saya pun baru ini pula buka komen. Hariya Fajri Al-Minangkabawi, terima kasih banyak Pak Ustaz. Samo-samo. Banyak komen di bawah. Blog ini saya buat dulu, waktu saya baru-baru pulang. Saya buat blog, namanya Somat Morocco Blogspot. Lama tak diupdate, tapi tak hilang. Antum kalau punya catatan-catatan kajian, tulis blog, tulis di blog. Tak hilang, tak hilang deh. Sama seperti hubungan kita. Kalau kita dalam keadaan filek berat dan sering menarik ingus dari hidung, bagaimana cara kita mengkondisikan jika sholat berjamaah agar tak mengganggu jamaah sebelah? Waktu berwudu, antum naikkan air itu ke hidung sampai keluar semua dahak-dahak. Selama ini kan hanya sedikit aja, naikkan dia sampai ke atas, maka semua dahak-dahak itu keluar. Insya Allah bertahan sampai dalam sholat. Coba, sakit bosat, iyalah, tarik ke atas. Kori-kori itu, gimana suaranya supaya bersih, tarik ke atas. Tarik ke atas, nanti keluar rahak, itu bertahan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, siapkan tisu di sini. Jadi seandainya, bolehkah antum melap? Boleh, kenapa? Darurat. Yang tak boleh itu, tidak ada darurat. Karena ini harakah ajnabiyah, gerakan yang bukan gerakan sholat. Tapi kalau darurat, maka boleh. Ya nanti biarkan meleleh-leleh. Kencang pula kipas angin. Kawan di sebelah, ayo kata kawan. Jadi Islam ini bukan agama robot. Antum sedang outbound. Anak-anak muda pergi outbound. Biker subuhan outbound. Sampai di tengah hutan, sholat. Tahu subuh. Teruskan sholat. Di depan itu rupanya ada kolam. Tak tahu tak datang dari mana, mohon maaf. Adalah orang tunanetra. Apa antum biarkan dia masuk ke lubang? Maka antum boleh menarik tangannya. Nah, berjalan antum ke dekat lubang kolam itu, menarik tangannya, antum lewatkan dia lubang itu, biar jalan dia ke sana, lalu antum tetap lanjutkan sholat. Boleh. Kenapa? Darurat. Tapi jangan bercakap. Kalau bercakap, batal. Kalau sama juga, ah, yang siku lagi ya. Batal. Boleh gerakkan, dan antum lanjutkan sholat. Apa lagi kalau cuma hanya sekedar? Mohon bantu saya doa lepas dari riba. Datang orang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku kena riba. Diajarkan Nabi doa lepas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Wa dhala'id daini, lilitan hutang riba, wa ghalabatir rijal, dikuasai Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nanti sama-sama kita doa insyaallah. Doa agar segera cepat rumah saya terjual. Doa salat hajat dua rakaat. Salat hajat bisa pagi bisa malam. Usolli sunnatal hajat. Aku salat sunat hajat rakaat ini dua rakaat. Hajatnya dalam hati supaya rumah ini cepat dijual. Usolli sunnatal hajat. Yang diucapkan di mulut. usolli sunnatal hajat supaya motor ni laku. Dengar kawan sebelah, berapa? Usolli sunnatal hajat qanta'inillahi ta'ala. Allahu akbar, ayatnya bebas. Pas di sujud terakhir itu minta sama Allah. Jangan dicakapkan. Kalau dicakapkan batal salat, dalam hati aja. Dalam hati. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehabis-habis pengaduan. Kawan di YouTube 2 juta. Kawan di Instagram 7 juta. Kawan di Facebook tak ingat berapa juta. Kawan jamaah dari Sabang sampai Papua. Tapi kalau kita dalam kesulitan, satu-satunya tempat mengadu cuman Allah. Jangan ngadu ke Facebook. Jangan ngadu ke Instagram. Ngadulah kepada Allah. Memang sulit untuk menceritakan bagaimana mengadu pada Allah kalau kita tak pernah mengalami kesulitan. Semakin sulit hidup kita, semakin lama kita bersujud. Semakin susah hati kita, semakin khusyuk kita berzikir. Jadi kalau dalam hidup ini kita mengalami sesuatu yang sulit, sesungguhnya kita husnuzan sama Allah. Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Allah cuma ingin hati kita lebih khusyuk. Itulah kesimpulan saya dari perjalanan hidup, dari berbagai ujian hidup yang saya hadapi. Allah cuma ingin sujud saya lebih lama, hati saya lebih khusyuk, hati lebih lembut, menetes air mata. Dibuatnya beberapa kerikil-kerikil, beberapa duri sempat menusuk kaki kita. Husnuzan pada Allah SWT. Saya di kampung punya tetangga suka menggeser batas tanah. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, pasang CCTV. Pasang CCTV, nampak dia menggeser, rekam, pidanakan. Suka memfitnah. Saya difitnah, saya cari mediator. Jangan kita langsung datang, itu namanya melabrak. Cari mediator. Nenek mama, alim ulama, cedik pandai. Tiga tungku saja rangan. Pak, saya difitnah si anu. Bapak, saya angkat jadi mediator ya. Mediator ini penengah. Iya, siap. Nanti bapak pertemukan. Ya. Sekali dia tak mau, dua kali dia tak mau. Yang ketiga, buat surat. Kalau saya, saudara tetap memfitnah saya akan poldakan saudara. Lapor ke polda, nanti di BAP. BAP. Kapan dia memfitnah? Nih, apa buktinya? Ada screenshot? Ada saksi? Tangkap. Naik ke jaksa. Islam ini bukan sekedar agama maaf. Kalau antum bertanya ke ustadz lain, mungkin lapangan hati kita, kita mesti banyak memaafkan. Saya tak begitu. Itu ustadz lain. Banyak juga jamaah ini bertanya, karena dia sebetulnya lembek, letoy, lesu, loyu, lunglai. Dan dia ingin ustadz melegitimasi keletoyannya. Ada orang modelnya begitu, dia tak sanggup melawan. Lalu dicarinya ustaz, lalu ustaz itu pun mengatakan, kau sabar. Pijak orang kita, kau sabar. Dibuatlah percobaan psikologi. Dibuat percobaan psikologi, dibuat seorang artis di atas pentas. Dimajukan tiga kelompok. Kelompok pertama memuji. Dia tidak boleh bergerak, tak boleh merespon, dia diam saja. Kelompok yang pertama muji, oh cantiknya. Kelompok yang kedua mulai megang-megang pipinya, matanya, oh lucu ya. Kelompok yang ketiga mulai memukul, menjambak, menarik. Apa maknanya? Kalau kita tidak bersikap, kita dipijak orang. Sifat manusia ini, sekali dapeknya, ditakeknya, dicancangnya taruh. Ini batang kayu ini keras. Dia mulai bawa golok, dia mulai coba-coba mana yang lunak, itulah terus dicang. Hakadza allamatnil haya. Beginilah hidup mengajarkan. Makanya mesti bersikap. Maaf itu ada? Ada maaf. Kapan? Setelah hukum. Anda maafkan, saya maafkan. Tapi hukum tetap berlanjut. Anak itu meletoy. Anak itu loyo, pijak orang itu. Agama ini mesti dibangkitkan dengan semangat. Kalau tidak orang nginjak-nginjak agama. Nyepelekan agama. Antum tak setuju dengan anak? Cari ustaz letoy. Apakah kita berzikir selain dalam sholat saja, tapi kita lakukan di luar sholat, contohnya dalam berjalan menuju tempat kerja? Kata Syekh Saifuddin, cucu Syekh Amin Al-Kurdi, mursyid besar Naqsabandiyah di Mesir, namanya Syekh Amin Al-Kurdi. Dia punya cicit namanya Syekh Saifuddin. Kata dia, saya jumpa sama dia, kalau berzikir tak putus Allah Allah dalam nafas sehari semalam, bisa 24.000 kali tariknya Allah, hembusnya Allah. Nafas kita itu kan dua kan, tarik, hembus. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Kan terasa kan? Antum sambil antum pergi ke kampus, jumpa sama kawan, ngobrol, tetap ngobrol. Nanti lama-lama, pada awal prosesnya dia putus. Jadi orang yang bersuluk itu, apa yang dikerjakan orang bersuluk? Bersuluk itu Allah, Allah tak putus. Cuman dia kencang, tak pakai nafas. Itu maka kalau antum tengok orang tarekat berzikir, ada tasbih. Cepat dia tak putus. Allah, Allah, Allah. Diwajibkan berzikir sehari 10 ribu kali. 10 ribu kata dia. Kenapa? Karena dia mau mengajar supaya tak putus dia. Dia tidak pakai nafas. Allah, Allah, Allah, Allah. Tangga jantung itu makan nasi cuma sikit, mencantolkan zikir itu ke tangga jantung supaya nyangkut dia, menginstalkan program itu ke laptop. Laptop ini udah ada, cuman barang ini belum terinstal lagi di dalam, mengsetupkannya ke dalam. Itulah yang disebut dengan alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubi. Jadi kalau ada orang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, di sini. Di sininya belum tentu. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, baca Quran zikir, salat zikir. Tapi kadang tak menyangkut dia ke sini. Mencantolkan dia ke sini, itulah maka orang zikir Allah Allah banyak. Diwajibkan guru kau 5000 kali sehari supaya tercantol dia ke dalam Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Allah, Allah. Berzikir ni macam meniti pematang. Tahu tentang pematang? Tanah licin di tengah sawah, ini sawah padi, ini sawah terhampar. Di tengah itu kan ada tanah licin. Orang waktu memikul padi di atas pematang itu kan kadang-kadang terpleset ya. Terpleset ya. Sama juga macam naik motor. Antum bawa motor kan kadang tak fokus. Kadang naiklah ke trotoar, apalagi lurus sampai ke UIN. Nengok mahasiswi baru kadang masuklah ke paret. Begitu juga lah zikir itu. Kadang-kadang lupa balik-balik. Makanya kadang astagfirullah. Dia tengok banyak ustaz-ustaz, syekh-syekh itu bawa tasbih. Tak apa. Karena dengan dia ingat nih, tangan bergerak, mulut menyebut. Kalau antum malu bawa tasbih, segan, pakai metode zikir nafas. Tarik sekali, Allah, hembus sekali, Allah. Orang-orang meditasi itu pun nafas. Cuman mereka karena tak bertuhan, dia nafas saja. Pejamkan mata, tarik nafas. Dengarkan nafas Anda. Lupakan semua. Kalau kita enggak, kita tak diajarkan begitu. Kita tidak diajarkan kosong, jangan sampai kosong. Kalau kosong setan masuk. Kita tak kosong, Allah. Jadi setelah saya tengok metode-metode zikir, ada yang menarik dari pusat naik ke otak, naik ke kanan, pukul ke jantung. Ada yang dari kanan berputar ke jantung, ada yang model kencang-kencang Allah Allah. Semuanya metode. Bagaimana cara kau sampai kemari? Ada yang dari jalan depan, ada yang dari jalan belakang, ada yang dari jalan sana, ada yang naik mobil, ada yang naik helikopter, ada yang naik kapal selam. Itu namanya jalan. Tujuannya ingat kepada Allah Subhanahu. Tanya Pak Ustaz, lebih nyaman kalau bersolawat, amalkan. Mana yang paling nyaman itu untuk amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya nyaman kalau zikir Allah Allah Pak Ustaz. Amalkan. Tak putus dia Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tak bersuara, tak berbunyi, tapi dia terus di dalam, tak putus. Saya lebih nyaman yang nafas tadi Pak Ustaz. Sekali hembus Allah, sekali tarik Allah, lebih nyaman. Mana yang antum nyaman itu yang antum amalkan. Saya kadang-kadang nyaman ini, kadang-kadang nyaman ini. Semuanya baik, tak salah. Apa hukumnya memelihara anjing? Malaikat tak masuk. Malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Setiap hari amal kurang, kurang, kurang, kurang. Apa hukumnya membeli rumah kredit? Ketik Somad Maroko kredit. Buka handphonenya. Ketik Somad Somad sambung Morocco spasi kredit. Sudah keluar? Kredit. Enter. Dapat? Tanggal berapa saya tulis? 25 Agustus. Sudah berapa lama? 12 tahun yang lalu. Antum di mana waktu itu? Ada mikrofon? Ada? Ah, bacakan. Mana yang udah bisa baca? Dapat. Bacakan terjemahan nomor 74. Mobil-mobil yang dijual, baca. Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, baca. Mobil-mobil yang dijual. Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, jika saya beli maka harganya bertambah. Jika harga kontan Rp15.000, maka dijual dengan harga lebih dari itu ketika dijual dengan cara kredit. Apakah ini riba? Tengok jawaban. Jawaban. Baca. Jawabannya, jual beli kredit ini tidak ada keberatan di dalamnya, terboleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Terus? Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga, yeah. Dan pembeli mendapat manfaat tempo. Ini dalilnya, ini dalil. Baca, disebutkan dalam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Bahwa Barirok dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Dijual dengan cara kredit 9 tahun. Satu tahunnya dibayar 40 dirham. Sudah ada kredit zaman Nabi. Aku beli Barirah ini dengan cara kredit 9 tahun, setahunnya 40 dirham. Maka kesimpulannya, kalau menjual barang dibeli dengan uang, uang dengan barang, maka boleh. Antum punya rumah, saya beli. Aku beli rumah ini selama 10 tahun, 1 bulan aku cicil 3 juta. Tidak riba. Karena akadnya antara uang dengan barang. Yang riba itu adalah uang dengan. Sekarang saya tanya akad, apakah akad beli rumah ini uang dengan uang atau uang dengan barang? Yakin? Yakin uang dengan barang? Ternyata tidak. Ternyata ada orang ketiga di antara kita yang disebut dengan finance. Jadi sebenarnya akad kita bukan uang dengan barang, karena barang itu sebenarnya dibeli cash. Tapi akad kita adalah uang dengan uang. Jadi yang dibayar itu adalah uang dengan uang. Uang dengan uang adalah riba. Jadi kalau pertanyaannya kredit, tengok dulu bentuknya macam mana. Bapak jual motor ke saya beli dengan cara kredit, tapi kita langsung, tak ada finance. Boleh apa tak boleh? boleh. Tapi kalau ada orang ketiga, jangan ada orang ketiga di antara kita. Orang ketiga selalu merusak hubungan. Jelas? Jadi nanti ada apa-apa, tinggal tulis Somad Maroko Kredit. Somad Maroko. Tadi malam ada yang nanya, Ustaz, apa hukum merokok? Tinggal tulis aja di Google itu, di YouTube tuh, YouTube, tulis, tulis di searchnya tuh, uas rokok. Langsung keluar. Tentang masalah dukun, Ustaz, tinggal ketik aja, uas dukun. Dukun. Tentang kredit, Ustaz, tinggal tulis saja, uas kredit. Inilah kadang jamaah nih, sudah ada pun tinggal mencari, menonton, tak bisa aja. La ilallah Muhammad Rasulullah. Zikir pagi petang tuh habis asar atau habis maghrib? Habis asar baik, habis maghrib bagus. Tak bisa habis isya, tak bisa juga habis isya mau tidur malam. Tak bisa juga mau tidur malam berdoa supaya besok subuh masih hidup. Takutnya tak hidup besok subuh. Karena saya pikir tak boleh habis maghrib. Boleh habis maghrib. Habis asar, habis maghrib, habis isya, mau tidur malam. Mohon doanya agar bisa menggugurkan dosa senantiasa dalam ketaatan. Amin. Bagaimana, apakah boleh seorang melakukan dosa, kemudian dia langsung taubat. Setelah taubat diulangnya lagi. Dan hal tersebut diulangnya lagi. Itu namanya fasik. Melakukan perbuatan yang salah dengan penuh kesadaran, namanya fasik. Yudhillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudhillu bihi illal. Orang yang fasik disesatkan Allah. Begini gambarannya, begini. Ustaz Somad, katanya Ustaz mau tabligh akbar di Rokan Hulu ya? Ya. Boleh kami ikut Pak Ustaz? Boleh. Jalannya Pak Ustaz? Nanti dari Rimbo Panjang terus ke Bangkinang. Saya sudah jalan duluan. Saya sudah di Pasir Pengarayan Islamic Center. Kemudian dia telepon. Nanti kau lewat Bangkinang, habis itu Kuo, habis itu Rantau Berangin, sampai di Rantau Berangin belok kanan. Sampai Rantau Berangin belok kanan. Ingat ya? Iya. Saya sudah sampai di pasir. Tak lama dia nelpon. Ustaz, saya di Bangkinang. Ayah terus aja, terus, terus. Ustaz, saya sudah di Kuo, Pak Ustaz. Ya terus, nanti jumpa jembatan. Tak lama sesudah itu, ada agak-agak 1.5 jam. Ustaz, kami udah di Pangkalan, Ustaz. Terus saya bilang, terus sajalah kok, terus. Kenapa saya marah? Kenapa saya marah? Karena tak ikut arahan saya. Tadi saya bilang belok kanan. Itulah makna orang disesatkan Allah. Jadi kalau antum bertanya, baca ayat, kok ada orang yang disesatkan Allah? Kenapa Allah menyesatkan? Karena fasik. Orang yang fasik itu dihukum Allah di dunia dengan disesatkan dia. Kami baru aja lihat Pangkalan Pak Ustaz. Terus aja lah Ustaz, tak usah lagi datang ke. Tak usah lagi ikut saya. Teruslah kau ke sana. Saya menjelaskannya dengan ilustrasi. Biar supaya paham. Paham? Ngerti? Itulah makna. Jadi jangan bingung waktu-waktu baca ayat. Mayyahdillah fahuwal muhtadi. Wa may yudhilluhu falan tajida wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah? Kadang jamaah ini dia bingung cuma enggak mau bertanya. Disesatkan Allah. Kok disesatkan Allah? Disesatkan Allah karena fasik. Jadi kalau antum buat dosa terus padahal antum sadar, antum akan disesatkan Allah karena fasik. Jangan buat dosa dengan penuh kesadaran. Karena kamu nanti jadi fasik, kalau sudah fasik kamu disesatkan Allah sebagai hukuman di dunia. Na'uzu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Minas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Assalamu alayka ya Rasulullah La tada' lana dhanban illa ghafartah Pulang kami dari majlis ini bersih dari dosa-dosa Wala daynan illa qadaitah Tolong kami lepas dari hutang piutang riba Wala umuran illa yassartaha Mudahkan segala urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat Wala maridan illa syafaitah Ada di antara kami yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah Wala mayitan illa rahimtah Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah Wala hajat wala rariban illa anjabtah Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan solehah Wala aziban illa zawwajtah Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah Segala hajat dunia, hajat akhirat Baik bagi kami dan engkau ridha Maka mudahkanlah ya Allah Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah Wala takhtim alayna bi su'il khatimah Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azabannar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum Na wa minkum taqabbal ya karim Satu grup WhatsApp itu berapa bisa isinya? Buat Ustaz, grup WhatsApp kajian Riyadhus Shalihin Masukkan Nah, buat Jadi kalau ada info-info datang supaya kita berjamaah. Mudah-mudahan bisa lebih banyak. Amin. Ajak kawan-kawan. Kita tak ada kepentingan dunia, tak ada urusan. Yang penting mau dia mengaji. Kita share melalui Instagram, share setiap hari Selasa pagi atau Selasa sore posting di Instagram antum, kita akan ngaji Riyadhus Shalihin. Musola, masjid, masjid, musola, masjid, masjid, musola, musola, musola, liang lahat habis. Jumpa kita di masjid. Ada apa-apa, jumpa di masjid. Saya tinggal di Pekanbaru, di Rimbo Panjang, tak pernah jumpa Ustaz Somad. Pembohong kau, kau tak datang. Jangan salahkan Ustaz itu. Itu Ustaz eksklusif, itu Ustaz kelas atas. Tak mau ngisi pengajian di musola, maunya diundang pejabat, maunya kalau di kantor, maunya kok naik pesawat, pembohong kau, penipu kau. Marah Ustaz, enggak, lapar aja sedikit. Salai usolli sunnatal isyraq, raka'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat isyraq kita dua raka'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik 76 7-nya 5 kali 77 77 7656. Sekali lagi 76 77 77 7656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822-4739-5624 Sekali lagi 0822-4739-5624 Berkah selalu Ma'akal tafa'afnaita Rezeki, uang, gaji, pendapatan Yang kau belikan makanan akan busuk Wa malabis tafa'ablaita Yang dibelikan kepakaian akan lapuk Wa matasaddaqta fa'amdaita Yang kau sedekahkan Itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra,